Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Al-Hafidz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada pasal yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Qala faslun wa mimma ya'tani bihi wa yata'akkadul amru bihi ihtiramul Qur'an min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in al-mujtami'in. Dan termasuk sesuatu yang harus diperhatikan, wa mimma yu'tana bihi, termasuk perkara yang diperhatikan dan ditekankan ya dengan perkara tersebut adalah ihtiramul Quran, memuliakan Al-Quran. Min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin, dari perkara-perkara yang mana terkadang sebagian orang-orang yang lalai mereka bermudah-mudahan. Ya. Naam. Al-ghafilin al-qari'in mujtami'in. Naam. Sebagian orang-orang yang lalai yang mereka membaca Al-Qur'an secara mujtami', secara bersama-sama. Ya. Berkumpul. Naam. Dan tidak diragukan bahwa Al-Qur'an merupakan kitabullah yang isinya adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk memuliakannya. Ya. Wajib bagi kita untuk menjaga adab-adabnya. Dan inilah yang dibahas di dalam kitab ini. Ya. Kita muliakan. Naam. Maka di sini beliau mengingatkan ya, beberapa hal yang mana sebagian orang itu banyak yang lalai. Fa min dzalik ijtinabud dhahik wal laghat. Naam. Maka di antara perkara tersebut adalah menjauhi dhahik, menjauhi tertawa. Wal laghat, dan kegaduhan, keributan. Ya. Ribut ketika membaca Al-Qur'an, tertawa. Ya, apalagi tertawa sampai terbahak-bahak ketika membaca Al-Qur'an. Nah, wa hadza ma yanbaghi, sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah. Dan itu menunjukkan seorang tidak khusyuk dalam membaca Al-Quran ketika dia membacanya sambil tertawa-tawa. Nah, sambil ribut, gaduh, ya, di majelis, di halaqah, kok malah ribut, ya, gaduh. Nah ini, menunjukkan apa? Tidak memuliakan Al-Quran. Demikian pula hatinya lalai, tidak memperhatikan apa yang dia baca. Nah, ya. Wal haditsu fi khalalil qira'ah illa kalaman yattarru ilaih. Demikian pula pembicaraan di tengah-tengah bacaan. Sedang baca Al-Qur'an, kemudian dia seling-selingi dengan berbicara, ngobrol. Nah, ini termasuk perbuatan ya tidak memuliakan Al-Qur'an. Bahkan dikhawatirkan termasuk bentuk merendahkan Al-Qur'an. Nah, hindari ya, hindari ketika membaca Al-Qur'an sambil ngobrol tuh dihindari. Ya, ngobrol ya ngobrol. Kalau baca Al-Qur'an ya baca Al-Qur'an dengan khusyuk, dengan tenang, fokus ya. Makanya hendaknya para thalabah itu jangan dibiasakan ngumpul. Naam. Murojaah ngumpul, jangan. Hendaknya duduknya itu berjauhan, berpisah. Supaya apa? Tidak terjadi obrolan. Nah, ini ya. Kecuali apa? Pembicaraan yang memang mengharuskan demikian, pembicaraan yang sifatnya darurat. Ketika kita dalam majelis tasmi' misalnya, ya, atau dalam majelis qiraah. Nah, ini apabila pembicaraan itu masih terkait dengan Al-Qur'an, tidak mengapa. Misalnya ada seorang membaca Al-Qur'an keliru, ya ditegur. Ini yang benar seperti ini, atau menjelaskan hukumnya. Ketika belajar misalnya menjelaskan hukumnya, ini dibaca seperti ini. Ya. Nah, ini tidak mengapa. Tapi selain itu maka harus dihindari ya membaca Al-Qur'an sambil ngobrol. Nah, demikian pula seorang yang melihat temannya, saudaranya sedang sibuk membaca Al-Qur'an, ya jangan diganggu. Jangan kita menjadi syaitan ya yang mengganggu kekhusyuan ibadah saudara kita, jangan. Nah, terkadang ini juga ya di sebagian para penuntut ilmu seperti itu, bercanda tapi tidak pada tempatnya. Ya, Al-Qur'an tidak boleh dibuat candaan, istihza bil Qur'an, ini termasuk ya salah satu sebab kekufuran waliyadu billah, ya, mengolok-olok Al-Qur'an. Nah. Ya, jadi kalau temannya sedang khusyuk, sedang fokus membaca Al-Qur'an, maka jangan diganggu. Naam. Waliyumatsila amrullahi subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya ya seseorang menjalankan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan. Ya. Diperdengarkan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu. Dengarkan. Ya, di sini dengan kata fastami'u dari kata istama'a yastami'u. Nah, istama'a yastami'u artinya mendengar sambil memperhatikan. Nah, ini. Bukan hanya mendengar. Ya. Bukan hanya mendengar, tapi mendengar sambil memperhatikan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang misalnya dia ya di sekitarnya ada suara musik. Ya kan? Musik tentunya haram hukumnya. Naam. Ya. Banyak tempat-tempat yang di sana ada musik. Ya, di tempat perbelanjaan, di pasar-pasar. Yang kita tentunya akan terdengar suara-suara tersebut. Nah, ini. Maka yang seperti ini sekedar terdengar saja itu tidak menyebabkan seseorang berdosa. Karena dia mendengar tanpa memperhatikan. Beda kalau dia mendengar ada suara musik, dia perhatikan, ya, dia dengarkan, apalagi sambil mengikuti nyanyiannya. Nah, ini beda lagi. Yang seperti ini dia akan terkena dosanya. Tapi kalau sekedar ya dia sekedar terdengar saja, ya maka ini tidak, seorang tidak terkena dosanya. Baik, maka di sini Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan fastami'u lahu, maka hendaknya kalian perhatikan, dengarkan, perhatikan, simak Al-Quran tersebut, wa ansitu, dan hendaknya kalian diam, bukan hanya menyimak ya, tapi diam. Karena biasanya seorang yang menyimak sesuatu, tentunya dia harus diam. Bagaimana dia bisa menyimak, bisa memperhatikan sesuatu kalau dia tidak diam? Dia berbicara misalnya. Ya. Biasanya itu akan tidak fokus ketika seorang sambil berbicara. Nah. La'allakum turhamun. Ya, mudah-mudahan kalian dirahmati. Nah, maka di dalam ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika diperdengarkan Al-Qur'an diam, diam dan jangan berbicara. Nah, dari sini pula ya, kita bisa mengambil faedah bahwasannya na'am, hendaknya seseorang ya ketika dia membaca Al-Quran ataupun misalnya menyetel bacaan Al-Quran ya dengan speaker, nah ya jangan keras-keras gitu ya, karena kalau dia menyetelnya dengan keras berarti otomatis secara tidak langsung mengharuskan yang lainnya untuk mendengar, sementara tidak semua orang siap untuk mendengarkan Al-Quran ya, karena masing-masing orang ada kesibukan. Nah, jadinya kalau kita na'am mau mendengarkan Al-Qur'an, mau menyetel rekaman Al-Qur'an, ya dengarkan sendiri. Ya, dengarkan sendiri. Jangan di tengah-tengah keramaian misalnya ketika orang sedang sibuk. Na'am, yang mana menyebabkan seorang tidak bisa memperhatikan Al-Qur'an tersebut. Nah, ini ya. Baik. Kemudian waliyak tadi bima rawahu Abu Dawud Ibnu Abi Daud rahimahullah. An Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan hendaknya seseorang mengikuti, meneladani apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza qara'a al-Qur'an la yatakallam hatta yafza'a mimma arada an yaqra'ahu. Atau yafruga ya, hatta yafruga mimma arada an yakro'ah. Bahwasannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhuma, beliau apabila membaca Al-Quran la yatakallam, beliau tidak berbicara, ya, tidak berbicara, hatta yafruga mimma arada an yakro'ah, sampai beliau selesai dari apa yang hendak beliau baca. Artinya fokus. Naam. Tidak diseling-selingi dengan pembicaraan. Nah ini. Demikian pula hendaknya seseorang ketika dia sedang membaca Al-Quran. Ya, semisal ada orang yang memiliki kebutuhan dengan dia. Mau bertanya atau yang lainnya. Ya dia selesaikan. Sampai di akhir ayat baru dia berhenti. Sedih paham ya. Jangan ketika diajak ngobrol misalnya langsung dia berhenti padahal ayatnya belum selesai. Selesaikan dulu ayatnya sampai akhir ayat, jangan berhenti di tengah ayat ya. Baru dia tutup mushafnya. Naam. Kemudian rawahul Bukhari fi sahihi, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, wa qala, dan beliau mengatakan lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Nah, beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak berbicara sampai beliau selesai dari bacaannya. Ini Abdullah bin Umar. Nah, yakni Abdullah bin Umar misalnya apabila beliau ingin membaca, semisal membaca satu juz, ya sudah satu juz. Nah, ya, sebelum selesai satu juz, ya beliau tidak mau berbicara. Nah ini, maka ini menjadi contoh untuk kita, ya, agar seorang fokus perhatian khusyuk ketika membaca Al-Quran. Dakarahu fi kitab tafsir fi qaulillahi ta'ala nisa'ukum harsul lakum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab At-Tafsir pada firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harsul lakum. Wa min dalik al-abathu bil yad wa ghairiha. Dan termasuk perkara tersebut, ya, perkara yang banyak orang yang melalaikannya adalah apa? Al-abathu bil yad wa ghairiha. Bermain-main dengan tangan atau yang lainnya. Ya. Nah, baca Al-Quran misalnya sambil apa? Main-mainkan pulpen misalnya, atau sambil muter-muter buku, kan biasa kan? Sambil murojaah, ya, muter-muter buku. Nah, atau yang lainnya. Nah, ini kebiasaan yang seperti ini hendaknya ditinggal, ya. Ini menunjukkan apa? Abas, ini suatu perbuatan abas yang sia-sia. Ya. Apalagi yang lainnya, ya, sesuatu yang akan mengganggu kekhusyuan seorang dalam membaca Al-Qur'an. Nah. Fa innahu yunaji rabbahu fala ya'bas baina yadayhi. Karena sesungguhnya seseorang, ya, dia sedang berbisik dengan Rabb-nya. Nah, ya, ketika seorang baca Al-Quran, maka dia sedang berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'bas baina yadayhi. Maka jangan dia, ya, bermain-main, berbuat abas, berbuat sia-sia, ya, dalam bacaannya. Nah, fokus. Baik. Kemudian wa min dzalika, dan termasuk perkara tersebut yang mengganggu seseorang dalam membaca Al-Qur'an, ya, yang mana banyak orang-orang yang melalaikannya adalah an-nadharu ila ma yulhi, melihat kepada sesuatu yang melalaikan. Na'am, wa yubaddidu dhihn, wa yubaddidu dhihn, dan sesuatu yang mengacaukan pikiran. Nah, ya, melihat sesuatu yang perkara yang melalaikan, apa misalnya? Ya. Nah, oleh karena itu, ini salah satu apa? Para ulama, ya, sebagian mereka tidak menyukai membaca Al-Qur'an di jalan-jalan, ya kan? Baca Al-Qur'an di jalan misalnya sambil memperhatikan orang lalu lalang lewat, ini melalaikan. Nah, ini sudah kita lewati pembahasan ini, ada khilaf, ya. Nah, oleh karena itu, seorang ketika membaca Al-Qur'an juga yang diperhatikan apa? Memilih tempat. Pilih tempat. Ya, tentunya sebaik-baik tempat adalah di masjid untuk membaca Al-Qur'an. Jangan baca Al-Qur'an di tempat-tempat yang melalaikan, ya, di maksop misalnya. Nah, walaupun tidak mengapa, ya, walaupun tidak ada larangan, ya, tapi biasanya kalau di maksop, ya, itu banyak perkara-perkara yang melalaikan, ramai, ya. Nah, ya, kalau kita sedang berada semisal di maksop atau di kamar mandi, itu lebih baik kita membaca maten, ngafal hadis, jangan baca Al-Qur'an, ya. Nah, jangan baca Al-Qur'an. Nah, lebih baik menghafal yang lain, menghafal hadis atau menghafal maten-maten yang lainnya. Nah, ini lebih baik. Nah, ini, ya, karena apa? Akan mengganggu zihin, akan mengganggu pikiran. Nah, tidak fokus apa yang dibaca. Ya, walaupun mungkin lisannya terus, lisannya baca, tapi pikirannya entah kemana-mana, lari. Ya, lari. Baik. Kemudian wa aqbaha min hadza kulluhu, dan yang lebih jelek, yang lebih buruk dari ini semua, an-nadharu ila man la yajuzu an-nadharu ilaih, melihat kepada sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Kal amradi wa ghairi, seperti melihat amrad, ya, murdan, yaitu anak laki-laki yang belum tumbuh jenggot, ya, belum tumbuh jenggot, nah, belum tumbuh bulu-bulu di sekitar wajahnya. Nah, ma'ruf, ya, dikenal dengan al-amrod. Nah, anak-anak belia, ya, mungkin seperti kebanyakan antum ini. Nah, fa inna nadhara ilal amradi al-hasan fi ghairi hajati haram. Ya, karena sesungguhnya melihat kepada al-amrod, ya, atau jamaknya murdan, yang bagus, yang wajahnya bagus, ya, tanpa adanya kebutuhan, itu hukumnya haram. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Sawa'un kana bisyahwati aw bi ghairiha. Baik dia melihatnya tanpa syahwat atau selainnya. Baik dia melihatnya dengan syahwat atau tanpa syahwat. Sawa'un aminal fitnah amlam ya'manha. Ya, baik dia aman daripada fitnah atau dia tidak aman. Hadza huwal madhhabus sahih al mukhtar indal ulama. Nah, ini adalah madhab yang sahih yang dipilih di kalangan para ulama. Wa qad nassa ala tahrimihi al imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, dan ini telah disebutkan dalil tentang pengharamannya oleh al-Imam Syafi'i. Wa man la yuhsa minal ulama, dan yang lainnya dari para ulama yang tidak terhitung banyaknya radhiyallahu anhum. Daliluhu, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Ya, katakanlah kepada kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan dari pandangan-pandangan mereka. Naam. Taib. Wali annahu fi ma'nal mar'ah. Nah, dan karena amrod tersebut itu maknanya sama seperti wanita. Ya. Bal rubama kana ba'duhum au katsirun minhum ahsanu min katsirin minan nisa. Bahkan kata beliau, terkadang sebagian mereka atau kebanyakan dari mereka itu lebih bagus, ya, lebih elok dari kebanyakan kaum wanita. Nah, ini ya sesuatu yang sangat khatir tentunya, ini ya sesuatu yang sangat berbahaya. Wa yatamakkanu min asbabir ribah fi. Terlebih lagi ya, Pak, perkara ini sesuatu yang sangat memungkinkan untuk menjatuhkan seseorang kepada sebab-sebab roibah, sebab-sebab orang itu terjatuh ke dalam syubhat atau tuduhan, ya. Nah, wa yatasahalu min turuqi syarri fi haqqihi. Ya, dan seorang akan bermudah-mudahan, na'am, dalam menempuh jalan-jalan kejelekan pada haknya. Nah, ma la yatasahalu fi haqqil mar'ah, yang mana pada hak wanita itu biasanya orang tidak bermudah-mudah, karena jelas ya kan, kalau muamalah ar-rijal wan nisa jelas, ya, ada batasannya, sehingga biasanya seorang lebih bisa menjaga diri. Tapi ini, ya, fi haqqil murdan, pada hak murdan, fakana, kata beliau, itu orang sangat memungkinkan bermudah-mudah karena tidak ada batasan, ya, karena memang secara zahirnya laki-laki tidak ada ini, tidak ada hukum sebagaimana wanita, ya. Nah, laki-laki secara fisiknya. Nah, fakana tahrimuhu aula, kata beliau, maka pengharamannya itu lebih lagi. Baik, akan tapi ucapan beliau yang mengatakan bahwa melihat kepada murdan baik dengan syahwat atau tanpa syahwat itu haram, ya, dan beliau pun mengatakan ini adalah mazhab yang sahih yang dipilih oleh para ulama, ini tentunya terdapat khilaf di kalangan para ulama, dan ini pendapat yang dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Tapi pendapat beliau ini tentunya dibangun di atas sikap al-wara, sikap kehati-hatian. Ya, akan bahayanya fitnah al-murdan. Dan di sini kita akan bacakan ya penukilan kalam beberapa para ulama terkait ya hukum an-nadhar ilal amrad. Hukum melihat kepada al-amrad. Naam. Disebutkan ya melihat kepada amrad apabila dengan syahwat ini muttafaqun ala tahrimihi, disepakati ya keharamannya disepakati, bahkan bukan hanya kepada amrad, kepada apapun ya, mau melihat kepada saudarinya misalnya ya, kalau itu muncul syahwat maka haram melihatnya, bahkan melihat hewan sekalipun kalau ada syahwat haram melihatnya. Ini tidak ada khilaf ya, jangan ketawa ya, ini perkara yang serius ini, tanbih ini ya. Nah manusia ya kan, namanya manusia banyak hal-hal yang aneh di tengah-tengah manusia ya, ada yang senang dengan hewan, nah macam-macam. Nah maka ini tidak ada khilaf bahwasanya melihat kepada amrod apabila muncul syahwat ya di dalam dirinya maka haram. Nah ini sepakat. Akan tetapi melihat amrod tanpa syahwat ini khilaf. Ya. Pendapat Al-Imam Munawawi yang disebutkan di sini dalam kitab At-Tibyan ini, beliau memilih pengharaman secara mutlak baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ya, sebagian para ulama seperti Al-Imam Dawud Al-Zahiri dari mazhab Al-Zahiri, beliau berpendapat jawazu mutlaqa, melihat kepada murdan itu boleh secara mutlak. Nah, ya. Boleh secara mutlak. Akan tetapi tentunya yang lebih ya, yang lebih kuat di sini adalah dirinci keadaannya. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatawa Al-Kubra. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, fasara an-nadharu ilal murd salah satu aksam, maka melihat kepada murd ini murdan jamak dari amrad, itu ada tiga macam ya. Ahaduha, yang pertama ma yuqarrinu bihi syahwah, apa yang diiringi dengan syahwat, fahuwa haramun bil ittifaq, maka ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama seperti yang kita sebutkan tadi. Bahkan bukan cuma amrod, melihat apapun, melihat tiang mungkin dia ada syahwat ya kan, nah ya melihat pohon ya kan? Pohon pisang misalnya, membayangkan sesuatu ya, jangan ketawa ya. Nah kelainan-kelainan seperti ini ada, jangan antum kira nggak ada ya. Nah, disebutkan oleh mereka ahli kejiwaan, kelainan-kelainan, ada yang senang dengan mayat lah, ada yang bahkan senang dengan nenek-nenek. Nah, macam-macam. Ya, namanya manusia. Nah, ya, jutaan manusia tentunya yang syad, yang sudut, yang nyeleneh-nyeleneh itu pasti ada. Nah, ini yang pertama, melihat dengan syahwat. Haram bil ittifaq. Wasani, yang kedua, ma yujzamu annahu la syahwata ma'ah, apa yang dipastikan itu tidak ada syahwat ya, sesuatu yang dipastikan itu tidak ada syahwat, kata Syekhul Islam. Seperti apa? Kan nadhari rajulil wara' ila nihil hasan, seperti seorang laki-laki yang wara' melihat kepada anaknya yang baik ya, kepada anaknya yang bagus, kepada anak laki-lakinya yang tampan misalnya ya, ini dipastikan tidak ada syahwat. Nah wabnatihi al-hasan, atau seseorang melihat kepada anak wanitanya yang cantik, wa ummahu atau wa ummihi, atau melihat kepada ibunya, fahada la yuqarran bihi syahwah. Nah maka yang seperti ini tidak diiringi dengan syahwat. Ya. Nah, secara tabiat asalnya ya, illa an yakuna ar-rajul min afjarin nas, kata beliau, kecuali ya pada orang-orang yang paling fajir, orang-orang yang paling keji. Nah, ya kalau dikatakan ada, ya ada. Nah, ya. Nah, kadang kita mendengar berita anak waliyadzubillah berzina dengan ibunya atau yang sebaliknya. Nah, ini min afjarin nas. Ya. Manusia yang paling keji, yang paling buruk keadaannya. Adapun secara fitrah, secara asalnya ya itu tidak ada. Nah, wa mata turinat bihi syahwa haram, kata Syekhul Islam, maka setiap kali ya yang demikian itu diiringi syahwat, maka haram. Jadi kembalinya ke syahwat tadi. Jadi hukum asalnya boleh. Ya. Wa ala hadza, kata Syekhul Islam, atas dasar ini, man la yamilu qalbahu atau qalbuhu ilal murd kama kana sahabah. Atas dasar ini, maka orang yang hatinya tidak ada kecondongan kepada murd, kepada amrod, ya, sebagaimana para sahabat, wa kal ummil ladzi la ya'rifuna hadzal fahisyah, atau sebagaimana umat-umat yang tidak pernah mengenal perbuatan keji seperti ini, ya, perbuatan kaum Lut waliyadzibillah, fa innal wahida min haula la yufarriqu baina hadzal wajh wa baina nadharihi ila ibnihi. Maka mereka tidak pernah membedakan antara yang wajahnya seperti ini dengan wajah anaknya. Nah, ya. Nah. Wa ibnu jarihi, demikian pula anak tetangganya, wasobi ajnabi, ataupun anak orang lain. Nah, karena apa? Wala yakhthur biqalbihi syai'un minas syahwa, karena tidak ada terbetik sedikit pun di hatinya syahwat. Ya, ya biasa saja. Normal-normal saja. Naam. Li'annahu lam yu'tad. Naam, li'annahu lam ya'tadi dzalika. Wa huwa salim. Wa huwa salimul qalb. Ya, min mithli dzalik. Dan dia tidak menganggap hal seperti itu. Nah, dalam keadaan hatinya selamat. Ini tidak masalah, orang yang melihat ya biasa-biasa saja. Ya, mau melihat anaknya atau anak orang lain, ya, nah, biasa saja, tidak ada syahwat yang muncul. Nah, sebagaimana para sahabat, tentunya murdan amrod ya sudah ada dari zaman dahulu, ya kan, orang-orang di satu lingkungan yang ya satu dua orang memiliki wajah yang tampan, ya, wajah yang elok. Nah, itu pasti ada. Nah, ya. Dan para sahabat melihat itu ya biasa saja, tidak ada macam-macam, tidak ada kepikiran macam-macam, ya, tidak ada terpikir yang aneh-aneh. Kemudian kata beliau, kata Syekhul Islam, tsumma qala wa inna ma waqa'a an-niza'u bainal ulama fi qismi tsalis, hanya saja terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya, pada macam yang ketiga. Nah, pada jenis yang ketiga itu apa? Wa huwa an-nadharu ilaihi li ghairi syahwah. Ini. Melihat kepada murdan tanpa syahwat. Ini yang terjadi perselisihan. Ya. Lakin ma'a khaufi sauratiha, akan tetapi diiringi dengan kekhawatiran apa? Dia akan muncul, akan apa? Terpengaruh. Muncul syahwat misalnya, khawatir. Dia khawatir kalau melihat kepada murdan akan muncul syahwatnya. Dalam hal ini kata Syekhul Islam, fihi wajhan fi madhhabi Ahmad. Nah, dalam yang ketiga ini, perkara yang ketiga ini, ada dua pendapat di kalangan madhab al-imamu Ahmad. Madhab Hambali ada dua pendapat. As-sahuha wa huwa al-bahkiyu an-nasi syafi'i. Salah satunya yang paling sahih, yang dihikayatkan dari nas al-imamu Syafi'i, innahu la yajuz, bahwa yang demikian tidak boleh. Ini orang ya yang dia enggak ada syahwat melihat kepada murdan, enggak ada syahwat, tapi khawatir kalau dia melihat muncul syahwat. Ya, ada kekhawatiran. Maka ada dua pendapat di kalangan mazhab Hambali. Pendapat yang pertama la yajuz, wasani yajuz. Pendapat yang kedua boleh. Li annal asla adamu sawratiha atau sawraniha. Karena hukum asalnya tidak ada muncul ya pengaruh, ya tidak muncul syahwat. Fala yuhramu bisyak bal qad yukrah. Naam. Maka tidak ada pengharaman karena syak. Ya, tidak ada sesuatu yang haram itu karena semata-mata khawatir ya atau ragu, tidak ada. Naam. Bal qad yukrah, bahkan terkadang apa? Dimakruhkan. Wal awwal huwa rajih. Dan yang pertama kata Syekhul Islam itu yang rajih, itu yang kuat. Ini orang yang khawatir, dikhawatirkan kalau dia melihat kepada murdan akan muncul syahwatnya, maka kata Syekhul Islam yang rajih adalah haram. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, pendapat Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau melemahkan pendapat ini, ya. Beliau melemahkan pendapat Al-Imam yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kata beliau, nah, hada, kata beliau, mana tadi? Hada yadullu ala azami madkhuluha wa huwa al-fahishah an-nukra allati la yukiruha syara' wala tab'un salim. Walihada kana qawlu rajih alladhi rajjahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu minal muhaqqiqin anna jarimatal liwat. Nah, ini tentang liwat ya. Kita baca yang tentang an-nadhar ilal murd. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ra'a ba'du ahlul ilmi, ya, ra'a ba'du ahlul ilmi ma ra'ahu An-Nawawi. Oleh karena itu, sebagian para ahlul ilmi mereka berpendapat seperti pendapat An-Nawawi rahimahullah fi tahrimin nadhar ilal amrad. Ya. Yang beliau mengharamkan melihat kepada amrad wasyabul hasan dan pemuda yang tampan. Khaufan minal wuku'i fi hadhil fitnatil 'azimah. Ya. Karena khawatir terjatuh ke dalam fitnah yang besar. Ini fitnah apa? Fitnah al-fahishah, fitnatul liwat. Ya. Walakin, kata Syekh, walakin hadzal qaulu marjuha, kan, tapi ini pendapat yang lemah. Ini yang mengharamkan secara mutlak tanpa rinci, tanpa ditafsir. Hadza qaulul marjuh, ma lam yatahaqqaq annahu wasilah, selama ya tidak bisa dipastikan bahwa itu wasilah kepada perkara yang haram. Nah, fa in tahaqqaqa annahu wasilah wa sara al-insanu idza nadhara taharrakat syahwatuhu fa innahu hina idzin yajibul kaffu 'anil nadhari wa ghaddil basar. Kata Syekh, adapun apabila melihat, ya, ketika dia melihat muncul syahwatnya bergerak. Ya, syahwatnya muncul, maka ketika itu wajib untuk dia menahan pandangannya dan menundukkan pandangannya. Wa yadullu ala dha'fi hadzal qaul, dan yang menunjukkan lemahnya pendapat ini, pendapat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, annahu laisa ala itlaqihi, bahwa yang demikian tidak secara mutlak. Ini tidak diharamkan secara mutlak. Ya. Annahu la mazala fir rijali mundu ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam man yakunu syabban hasanan, bahwa ya terus menerus sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada yang namanya laki-laki yang tampan, pemuda-pemuda yang hasan, ya istilahnya good looking, ya kan. Nah, kata beliau, wa ma'adzalik lam yahrumun Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam an-nadharu ilaihi. Bersama dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan untuk melihatnya, ya tidak ada dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'ayyiduhu aydhan annahu law kana an-nadharu ila al-murdan wasyab min az-zukur muharram kama huwa fil mar'ah la kana yajibu 'ala haula an yahtajibu. Demikian pula kata Syekh, seandainya melihat amrod itu haram sebagaimana haramnya melihat mar'ah, maka ya, maka hukumnya, hukum amrod itu sama dengan mar'ah, mereka harus berhijab. Ya, kan repot kalau laki-laki suruh berhijab. Ya. Jadi antum misalnya yang merasa memiliki wajah tampan, murdan, berhijab. Nah, kata Syekh, kalau hukumnya disamakan dengan wanita, ya. Nah, dan itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah diperintahkan. Walaqailun min ahli ilmi bidzalik, dan tidak ada ulama yang mengatakan, ya, para apa pemuda-pemuda yang tampan ya harus berhijab supaya aman dari fitnah. Tidak ada pendapat yang demikian. Nah. Baik. Wa an yaghuttu wujuhahum fil aswati 'inda ghairil maharim. Tidak ada para ulama yang mengatakan ya para pemuda ya amrat mereka harus menutup wajah mereka ketika mereka jalan ke pasar misalnya. Nah, tidak ada. Nah, kata beliau, fahada qaulud dhaif, maka ini adalah pendapat yang lemah. Nah, ya jadi kembalinya apa? Ya kembalinya kepada masing-masing orang. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu dia lebih mengetahui kadar dirinya. Ya, oleh karena itu hendaknya ya masing-masing orang bersikap waro. Kita tidak bisa menyamakan semuanya, memukul rata semua. Ya, bayangkan kalau ini diterapkan, maka pondok nggak bisa jalan mungkin ya kan? Karena kebanyakan anak-anak yang ada di sini. Baik, misalnya haram misalnya melihat kepada murdan. Nah, laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Nah, tidak akan berjalan, tidak ada yang mengajar. Nah. Ya, dan ini tentunya kemudaratannya lebih besar. Tapi apa? Ya hendaknya masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa aqawilus salaf fi tanfiri minhum aktsar min an tuhsar. Dan ucapan-ucapan para salaf dalam memperingatkan untuk menghindari para murdan itu sangat banyak ya untuk dihitung. Waqad sammuhumul antan, para ulama menamakan murdan itu antan, kotoran ya. Likaunihim mustakdarina syar'an, karena mereka antan itu sesuatu yang menjijikkan ya, menjijikkan secara syariat. Tapi ini bukan secara hakikatnya ya, ini hanya sebagai bentuk tahdir ya. Nah, sehingga orang itu benar-benar ketika dia terfitnah dengan murdan, dia menganggap murdan itu kotoran gitu ya, seperti sesuatu yang menjijikkan, sehingga dia lari. Nah, adapun secara hakikatnya ya, namanya seorang yang diberikan oleh Allah wajah yang tampan ya, itu bukan, itu pemberian Allah kan gitu, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak salah, dia menjadi seorang murdan, menjadi amrod, punya wajah tampan, ya tidak salah. Ya. Nah, tapi ya, orang-orang diperingatkan untuk menjauhi para murdan tersebut. Baik. Dan banyak ya, di sini ada beberapa penukilan, mungkin kita bacakan sebagiannya. Peringatan para ulama. Ya. Dari bermusohabah, berteman atau berdekatan dengan murdan. Ini juga untuk nasihat kepada kita semua ya. Nah, supaya kita dijauhkan dari kejelekan ini. Berapa banyak orang yang terjatuh waliyallah, ya, terjatuh ke dalam perkara-perkara seperti ini, fahish, ya. Nah, terjadinya pelecehan, ya. Nah, sering kita mendengarkan khobar-khobar yang seperti ini waliyallah. Maka penting sekali untuk kita peringatkan, nasihat untuk kita masing-masing. Baik. Di antaranya, ya, dan ini banyak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Damusyahwah. Nah, dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ma ata 'ala 'alimin min sab'i dharra akhwafa 'alaihi min ghulamil amrat." Nah, atau min sab'i dharr akhwafu 'alaihi min ghulamil amrat. Tidaklah, ya, mendatangi seorang alim serigala, ya, yang membahayakan itu tidak lebih menakutkan daripada dia didatangi, ya, seorang gulamun amrod, seorang anak laki-laki murdan. Nah, maka itu lebih berbahaya daripada serigala. Kemudian dinukilkan dari Al-Hasan bin Dakwan rahimahullah, "La tujalisu auladal aghnia." Jangan kalian duduk-duduk, ya, dengan anak-anak orang kaya. "Fa inna lahum saru kasuwarin nisa." Karena, ya, mereka itu apanya, penampilannya itu seperti wanita. "Wahum asyaddu fitnatan minal ajari." Mereka lebih parah, lebih bahaya fitnahnya daripada anak gadis yang dipingit. Nah, ini disebutkan di sini auladul aghnia, anak-anak orang kaya, karena keumumannya anak-anak orang kaya itu lebih ini, ya, penampilannya lebih bagus, bersih, ya kan. Nah, lebih putih, beda dengan anak-anak kampung yang, ya, maaf saja, kebanyakannya mungkin apalagi di sawah, ya, dekil. Ini bukan maksudnya menghina, ya. Nah, makanya yang diperingatkan, ya. Nah, makanya disebutkan di sini, jangan duduk-duduk bersama anak-anak orang kaya. Nah, qala An-Nujayb As-Sirri, Nujayb As-Sirri mengatakan, "Kana yuqalu la yabitu ar-rajul fi baiti ma'al murd." Ya, jangan seseorang bermalam di satu rumah bersama murdan. Ya. Sangat berbahaya. Baik. Kemudian disebutkan, na'am, oleh Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah, dinukilkan, beliau menukilkan, "Ja'a Hasan Al-Bazzar ila Ahmad bin Hanbal." Suatu ketika datang Hasan Al-Bazzar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad kita mengetahui bagaimana beliau waroknya, ya, bagaimana keilmuan beliau. "Wa ma'ahu gulamun Hasanul Wajah." Bersama Hasan Al-Bazzar ini ada anak laki-laki yang wajahnya tampan, wajahnya bagus. Nah, fatahaddatsa ma'ahu. Dia pun berbicara bersamanya. Al-Imam Ahmad berbicara bersama Hasan Al-Bazzar ini. "Falamma arada an yansarif qala lahu Abu Abdullah." Maka ketika Al-Hasan Al-Bazzar hendak pergi, maka Imam Ahmad mengatakan kepada beliau, kepada Al-Hasan Al-Bazzar, "Ya Aba Ali, la tamshi ma hadzal gulam fit tariq." Nah, wahai Aba Ali, ini Hasan Al-Bazzar, jangan engkau berjalan bersama anak ini di jalan. Ya. Qala lahu, maka Al-Bazzar mengatakan, "Innahu ibnu ukhti." Dia ini anak saudariku, ini dia keponakanku. Ya, dia keponakanku. Qala, kata Imam Ahmad, "Wa in kana la yuhlikun nasu fi." Walaupun dia keponakanmu, ya, jangan sampai orang-orang itu akan menuduh kejelekan kepadamu. Ya, artinya hati-hati. Ya, berduaan dengan para murd, ya, para amrod, hati-hati. Nah. Hai dia. Kemudian berkata Fathul Musili, "Annahu qala sahibtu 30 syaikhan." Aku berteman, ya, dengan 30 syekh. "Kana ya'udduna minal abdal kulluhum awsani inda firati lahum atti ma'asyiral ahdats. Atqa atau atti ma'asyiral ahdats. Nah, kata Fath al-Musili, aku berteman dengan 30 syekh, ya, yang mereka semuanya adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Ya, mereka semua mewasiatkan kepadaku untuk berhati-hati dari berteman dengan para ahdats. Ahdats ini para murdan. Nah, ini berapa penukilan ya, dan banyak penukilan-penukilan yang disebutkan oleh para ulama menunjukkan ini perkara yang benar-benar sangat khatir. Apa, perkara yang sangat berbahaya, ya. Nah, fitnah yang terkadang banyak orang bermudah-mudahan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafidzakumullah.